ada dirimu dan dirinya dalam hidupku. Mengapa terlambat cintamu telah termiliki? Sedang diriku dengan dia tak begitu cinta. Mengapa yang lain bisa?